yang lain enggak dikerjakan, cuma 5 saja kerjakan. Kalau ada yang berpikiran a'udzubillah dari syaitan, jangan-jangan Nabi salah ngomong gitu. Masa cuma itu? Maksudnya bilangnya begini, maksudnya bilangnya begitu. Jangan sok pintar. Bahwa 5 ini kalau dikerjakan benar, shadaqah Rasulullah, masuk surga. Walaupun yang wajib-wajibnya yang lain enggak dikerjakan. Nah, tetapi diazab. Karena dosa-dosanya. Iya kan? Karena yang lain bukan syirik yang tidak disebut, dan bukan rukun. Yang ini rukun. Kerjakan ini, masuk surga kamu. Ini cara mengajar pada orang yang baru masuk Islam supaya tidak merasa berat. Dan ini barakallahu fikum metode pengajaran yang sangat bagus. Di awal pertama, di kelas pertama, kerjakan ini. Cuma itu. Iya. Sampai dia kerjakan, kok yang lain begini, yang lain begitu. Sudah. Konsekuensi dari tidak syirik, konsekuensi dari ibadah pada Allah, artinya kamu harus taat pada Allah. Apa saja yang taat? Ini. Cuma ini. Sebutnya cuma 5 rukun. Karena dengan ini dia selamat. Ya. Tapi kalau kamu sebutkan ada 1300 sekian, dia akan merasa, oh, berat sekali agama Islam. Ini. Pokok-pokoknya dulu. Dilihat pokok-pokoknya sudah bagus, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kamu kalau sungguh-sungguh harusnya mencegah dari kemunkaran. Enggak boleh dolimi orang. Enggak boleh menyakiti orang. Enggak boleh. Baru tambahin lagi. Akhirnya akan semakin jelas. Makin rinci, semakin rinci. Demikian pula salatnya yang tadi sebut 5 waktu. Dia akan setelah imannya bertambah, dia akan merasa ingin untuk menambahnya dengan salat sunnah. Karena merasa sholat saya tidak sempurna. Bagaimana? Tambah dengan sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat. Mesti suatu saat dia akan merasa sholat dia tidak sempurna. Karena hampir tidak ada orang yang bisa mengerjakan sholat dengan sempurna. Saya itu mau sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang kurang khusyuk, kadang-kadang kurang begini, kurang itu. Gimana? Ustaz, makanya kerjakan sholat sunnah. Dulu sudah berkata saya enggak akan mengerjakan selain yang wajib saja. Tapi ternyata setelah bertanya seperti itu, dia dijawab, kalau kamu kerjakan sholat sunnah, maka akan ditambahkan, disempurnakan sholat wajibnya dengan sholat sunnah. Mulai semangat sholat sunnah. Wakadhalika fis shaumi, wakadhalika fil haji wal umrati, wakadhalika fi sairil wajibat, dan lain-lainnya dengan dari berbagai macam kewajiban-kewajiban. Karena hadisnya menyebutkan, thumma yuhasabu ala dhakum, kemudian dihisab seluruh amalan ala dhakum. Seperti itu juga. Awal pertama dihisab salat. Ditanya oleh Allah pada malaikat, tanya dia, atamma am naqsa? Idza tamma kutiba tamma. Kalau sempurna dicatat sempurna. Kalau kurang, Allah akan bertanya pada malaikat tadi, allahu min mustahabbat am min tatawwu'at? Apakah dia punya salat sunnah? Punya ya Rabb, kata malaikat tadi. Kata Allah, lengkapi salat wajibnya dengan salat sunnah. Atimmu fardhihi bitatawwu'ihi. Akhir hadisnya berkata, wa kadzalika yuhasabul a'mal ala dzakum. Oh, kama qala sallam. Di makna, maka demikianlah seluruh amalan dihisab dengan cara yang sama. Kalau yang wajibnya tidak sempurna, dilengkapi dengan yang sunnah. Maka A'rabi tadi karena badu wajar, dan baru masuk Islam juga wajar, tidak menjadi cercaan buat beliau karena beliau seorang sahabat. Siapa ya? Sahabat. Ya. Karena dia adalah orang yang masuk Islam, beriman dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadhil a'mal asbabun muqtadilah dukhulil jannah. Amalan-amalan ini memang amalan yang memasuk ke dalam surga. Tidak salah Rasulullah sallam, hanya meringkas. Wa qad yakunu irtikabul muharramat mawani', tetapi mengerjakan yang haram-haram kadang menjadi penghalang untuk masuk surga secara langsung. Wa yadullu ala hadha ma kharrajahu al-Imam Ahmad min hadits Amr ibn Murrah al-Juhani. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Amr ibn Murrah al-Juhani, dia berkata, jaa rajulun ila an-nabiy, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitul khams wa adaitu az-zakah mali wa sumtu syahra ramadhana. Ya Rasulullah,

Nabi tambahkan, iya, wa in zana wa in sarq ala ragmi anfi Abu Dzar. Iya, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun apa yang ada pada Abu Dzar atau apa yang dipikirkan oleh Abu Dzar. Ragma anfi Abu Dzar, walaupun Abu Dzar tidak suka. Fa kharaja Abu Dzar wa huwa yaqul wa in ragima anfu Abi Dzar. Wa in ragima anfu Abi Dzar. Diulang-ulang kalimat terakhirnya. Walaupun Abu Dzar enggan. Karena dia heran, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun iya, walaupun kamu enggan. Alhamdulillah. Bagaimana menjama antara hadis ini dengan hadis-hadis yang tadi? Tadi katanya kalau ada dosa, dia tertahan. Jadi kok, walaupun berzina, walaupun salah, masuk surga. Amalannya yang banyak. Mungkin amalannya banyak mengimbangi, tapi kurang pas. Mungkin saja terjadi. Hah? Iya. Ujung-ujungnya dia masuk surga. Setelah dihisab, apakah dia perlu masuk neraka dulu atau tidak, itu Allah yang maha adil. Dan bisa jadi diampuni karena sesuatu hal. Tapi kalau tidak syirik, Rasulullah SAW menyatakan ujungnya akan masuk surga. Nah, berarti kan bisa juga memahami keterangan tentang si baju tadi ya, yang katakan kepada Nabi Anda tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, apakah Anda masuk surga? Bisa dipertanyakan apakah masuk surganya langsung atau tidak? Ya, itu tidak dibahas. Sama seperti orang yang membunuh hampir sudah 100, kemudian ditarik dadanya didekatkan kepada Fikul Khairat, dikatakan dia masuk surga, ahli jannah. Dipertanyakan surganya itu langsung atau tidak? Ya. Apa nih? Kalau itu langsung, karena dia taubat. Kalau taubat, kaan la dan balahu, seakan-akan tidak berdosa. Iya, karena di akhir. Kalau khatam, apa, husnul khatimah, dia sudah berjalan mau taubat dan mau beramal. Oleh di sana ada orang-orang soleh, kamu beribadah bersama mereka. Dia jalan ke sana, di tengah jalan meninggal. Ukur, kata Allah Taala, jaraknya ke tempat jeleknya atau tempat baiknya, dan Allah dekatkan ke tempat baiknya. Jadi jaraknya diperdekat, maka dia angkat oleh malaikat rahmat. Allah Taala Taala. Ya, jelas hakikatnya nanti Allah yang akan menghisabnya. Berarti keterangan yang tadi langsung tidak bisa dipahami bahwa si badu itu langsung masuk surga. Ya tentunya, ala hisab. Ya ada hisab terlebih dahulu ya, Pak. Makanya Nabi menyatakan kalau konsekuen, kalau konsekuen benar mengerjakan, dia masuk surga. Entah apakah dia begini dulu apa begitu dulu, Allah alam, tidak dirincikan. Jadi ada kemungkinan juga setelah tertahan itu masuk dalam neraka, Pak. Pada saat mau masuk mungkin surga. Mungkin. Di azab aja, kalimatnya riwayatnya di azab. Bagaimana hadis yang bangkrut, orang-orang yang bangkrut? Iya. Tadi tidak ada keterangan mengenai masalah, tadi Ustaz sudah menjelaskan sudahnya melewati sirat, sudahnya melewati mizan. Iya. Yang anak ingin pertanyakan saat pembagian kitab Amman Pusya kita kemudian ini, nah itu di mana prosesnya? Apakah itu dengan apa, kalau nggak salah wallahu alam, dengan hisab, kaitannya dengan hisab sesudah sirat, sebelum mahsyar. Sirat itu terakhir sebelum masuk surga. Apa mau surga itu melewati sirat. Tadinya anak pahami keterangan mengenai orang yang sudah melewati sirat itu masuk. Ya. Akan tetapi begitu mendengar seperti ini, anak teringat tandanya pendapat Zainuddin MZ benar. Apa itu? Zainuddin MZ kan ceramahnya. Ya. Orang udah mau masuk surga ayahnya dipanggil dulu. Bentar. Ya. Ente anak ente sakran diem bae, ente soli enak-enakan. Iya, anaknya nuntut. Betul. Iya. Ini lah ada musnah. Jadi gini. makanya jangan pakai magul atau tidak magul. Dan kadang-kadang seorang pendusta aja kadang-kadang jujur. Artinya tidak mesti kalau ucapan jenazah pasti salah. Enggak. Iya kan? Nah, walaupun kita tidak ngaji sama dia, tapi kalau ucapan dia, oh pasti salah. Tidak, belum tentu. Sebagaimana orang lain pun sama, sebagaimana orang yang alim, tidak mesti benar. Kadang tergelincir, keliru. Cuma kita disuruh untuk oleh para ulama, oleh Allah SWT untuk mengambil dari para ulama, tapi menjauhi alim kita. Tetapi kalimat undur maqala wala tandur maqala itu benar. Maqala, lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Itu bukan maknanya kita suruh ngaji sama setan, tidak. Tapi setan pernah berkata benar. Ini bedanya dengan itu tadi yang soibul yang tertahan di. Jadi itu tuntutan mereka. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat lain bahwa ini hak Allah Taala, Allah maafkan atau Allah sudah ampuni. Tapi kalau hak manusia, manusia mau maafkan atau tidak, itu masalahnya. Sahih, ah? Itu sahih. Nah, nah, itu sahih banget malah. Bukan satu hadis. Mi'ah ke amin, hitungannya dunia mi'ahnya atau mi'ah al-fisanati mimma ta'udhu. Wallahu a'lam. Di sana sehari aja 50 tahun. Itu pun kalau bagus. Tak perintahkan dulu.